بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, di pertemuan kita di kesempatan malam Jumat ini, barakallahu fikum, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari syarah al-usul as-sittah, penjelasan dari 6 prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim, barakallahu fikum. Ya, yang mana 6 prinsip ini adalah prinsip-prinsip dasar, ya, yang ada kaitannya dengan akidah seorang muslim, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, barakallahu fikum, dan telah kita bahas juga pembahasannya berkaitan tentang prinsip yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada kesyirikan ataupun meninggalkan kesyirikan. Ini prinsip yang paling dasar. Ya, prinsip yang paling dasar, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga seorang hamba, ya, wajib, ya, nah, mewujudkan di dalam kehidupannya, yaitu tauhidullah azza wajal, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Dan ini harus berbarengan, ya, dan ini juga barakallahu fikum harus diamalkan secara berbarengan, yaitu apa? Yaitu menjalankan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya, meninggalkan kesyirikan di sini barakallahu fikum juga termasuk meninggalkan pelaku kesyirikan tersebut, memperingati mereka dari pelaku kesyirikan tersebut, bukan hanya sekedar tidak melakukan kesyirikan dan masa bodoh dengan pelaku kesyirikan, tidak. Ikut juga apa? Mendakwahkan bahwasanya itu kesyirikan, jangan diamalkan. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna, barakallahu fikum, dia, ya, di satu sisi dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di sisi lain dia juga meninggalkan kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan, ya, barakallahu fikum, mendakwahkan agar manusia untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Nah, ini harus difahami, barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang menjalankan tauhid saja, ya, dia beribadah kepada Allah dan dia barakallahu fikum, dia tidak melakukan kesyirikan memang, tapi dia tidak peduli, ya, dengan sesama kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan dia bergaul, berteman, bersahabat, dan tidak pernah menyinggung amalan kebatilan tersebut. Ini salah. Ya. Mungkin ada di antara keluarganya yang melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum, kalau bertemu, masya Allah, seolah-olah enggak ada masalah apa-apa. Jadi seolah amalan yang selama ini dilakukan oleh saudaranya itu karena saudaranya enggak tahu, enggak pernah dinasihati. Ya, nah, enggak sampai ilmu kepadanya. Ya, seolah-olah, oh, saudaraku ini, ya, yang jenggotan, yang jubahan, yang celananya di atas mata kaki, ya, sepertinya enggak ada masalah dengan amalanku. Ya, seperti enggak ada masalah dengan akidahku yang aku setiap bulan, ya, safar ke kuburan wali fulan untuk meminta barokah di sana. Sepertinya enggak ada masalah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak pernah datang nasihat kepadanya. Ini suatu kesalahan juga, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ilmu itu harus dipelajari, diamalkan dan didakwahkan. Ya, barakallahu fikum. Dan mewujudkan tauhid adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kesyirikan, yaitu sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan manusia untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita juga telah ataupun baru mulai masuk kepada prinsip yang kedua, barakallahu fikum, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau memposisikan prinsip yang kedua adalah apa? Ya, perintah untuk bersatu dalam agama dan, ya, larangan daripada berpecah belah. Masya Allah, ini prinsip yang utama dalam Islam. Ya, sekali lagi ini menjadi sebuah bantahan, ya, kepada mereka yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala seorang yang memecah belah kaum muslimin, justru beliau membawakan dalam suatu kitabnya secara khusus, ya, ajakan untuk bersatu di atas agama. Ya, ajakan untuk bersatu di atas agama dan mengingatkan larangan ataupun bahayanya berpecah belah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi jangan dikira, ya, Wahabi itu, ya, yang biasanya dijuluki kepada orang-orang yang mengikuti ataupun yang belajar, ya, ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dikatakan orang yang suka memecah belah, orang yang suka mengkafir-kafirkan, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, padahal tidak. Barakallahu fikum. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah adalah berdasarkan Al-Qur'an was sunnah. Ya, tidak keluar daripada itu, barakallahu fikum. Baik ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua itu qala Allah wa qala Rasul. Demikian pula ajakan bersatu itu qala Allah wa qala Rasul. Ya, firman Allah dan sabda Rasul. Tidak keluar daripada itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimahumullah, inilah prinsip yang kedua, barakallahu fikum, ajakan untuk bersatu dan larangan daripada berpecah belah, barakallahu fikum. Demikian pula pada pertemuan yang lalu, ya, kita masih dalam syarahnya, yaitu syarah daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala, ya, barakallahu fikum, ya, yakni tolak ukur persatuan, ya, itu ada pada kitabullah, ada kepada Al-Quran, ada kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barakallahu fikum, apabila seorang hamba mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu seolah-olah Rasul alaihi salatu wasallam itu ada di sekitar kita, ada di sisi kita, padahal beliau sudah meninggal dunia, barakallahu fikum. Tapi dengan mempelajari Al-Quran, dengan mempelajari sunnah, dan apabila terjadi perselisihan, perpecahan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu seolah-olah, ya, Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita, yang menjadi hakim, yang menjadi rujukan, yang menjadi barakallahu fikum nam penengah, ya, terkait perselisihan yang ada, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi seperti itulah seorang yang berpegang kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW, maka dia seolah-olah masih berada di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda orang yang tidak memegang, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah, tidak mau mempelajari Al-Quran dan tidak mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tahu Rasulullah SAW sebagai Rasul mereka, tapi mereka lupa untuk mengikuti ajarannya. Sehingga apa yang mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Barakalakum, semua hal yang menyelisih daripada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul itu hanya seperti sosok saja. Bagi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu hanya barakalah peninggalan sejarah. Nah, jadi hanya sebatas tokoh. Hanya sebatas pahlawan. Hanya sebatas idola, ikon dan seterusnya. Tapi tidak apa? Tidak barakallahu berada di sisi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajarinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, di antara faedah kita belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, itu sebagai obat rindu kita, ya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Seorang yang belajar Al-Qur'an dan sunnah itu seolah-olah dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah menyambut warisan, ya, mewarisi warisan yang beliau telah tebarkan, yaitu apa? Sunnah. Ya. Ilmu dari kitabullah dan ilmu dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian kita masuk kepada penjelasan yang berikutnya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala wa yaqul, dan ada orang yang mengatakan, ya, najtami'u fi ma ittafaqna alayh wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Ah, ini syubhat. Ya, barakallahu fikum. Syubhat yang menggerogoti yang namanya persatuan hakiki. Barakallahu fikum. Apa itu? Ada orang yang mengatakan, ya, Nastami'u fi mattafaqna 'alaih. Ya, yang namanya persatuan itu ya apa? Kita bersatu pada apa-apa yang kita sepakati atasnya. Ya, barakallahu fikum. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan kita saling memberikan udzur. Ya, saling memberikan udzur kepada apa yang kita berselisih padanya. Inilah persatuan itu yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ingat di awal, ya, baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula syarih, yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, mendudukkan tolak ukur persatuan itu ada di pada Al-Quran wa Sunnah. Sehingga apa yang dibenarkan oleh Al-Quran wa Sunnah, maka itulah kebenaran. Dan apa yang disalahkan oleh Al-Quran wa Sunnah, maka itulah sebuah kesalahan. Barang siapa yang merujuk kebenaran dengan apa-apa yang dibenarkan oleh Al-Quran wa Sunnah, dia telah menjunjung persatuan. Dan barang siapa yang barakallahu fikum mengamalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran wa Sunnah, maka dia telah mencetus adanya perpecahan barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ini adalah syubhat yang sudah masyhur, yang sudah tersohor, terkenal. Barakallahu fikum, syubhat ini ya disuarakan oleh seorang tokoh yang bernama Hasan Al-Banna. Ya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, tokoh kelompok organisasi atau partai yang bernama Ikhwan Al-Muslimin. Barakallahu fikum. Ya, nah, yang namanya orang politik ya. Tentunya politik yang tidak hak. Ya, barakallahu fikum. Nah, politik yang menghalalkan segala cara sehingga sampai-sampai ingin meraup suara terbanyak ataupun ingin mendekati orang-orang agar barakallahu fikum na'am ya seolah-olah mengayomi seluruhnya, maka akhirnya dibuatlah prinsip-prinsip batil seperti ini barakallahu fikum. Nah, ya. Ya. Dan ya, prinsip ini juga memiliki anak keturunan yang makin diperhalus. Nah, ini perlu kita ketahui. Ya. Kalau ini barakallahu fikum adalah prinsip ya yang mempelopori barakallahu fikum syubhat berkaitan tentang persatuan. Pokoknya yang namanya bersatu itu adalah kita bersepakat atas apa yang kita sepakati dan kita saling memberikan toleransi, memberikan uzur kepada apa yang kita berselisih padanya. Sehingga ya barakallahu fikum, bagaimana cara kita menguasai dunia dengan cara apa? Oh, di sana ada kelompok Syiah yang berbeda akidah dengan kita, maka kita berikan uzur kepada mereka. Barakallahu fikum, agar kita bisa bergabung, bersatu. Ini kan maksudnya, ini arahnya. Oh, di sana ada kelompok Sufiyah. Oh, di sana ada Kuburiyun. Barakallahu fikum. Nah, ya biarkan mereka beribadah seperti itu. No, jangan dilarang-larang. Jangan diperingati. Jangan dicegah. Biarkan. Kita memberikan uzur. Kita bertoleransi kepada keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Ya. Namun apa? Namun bagaimana caranya kita bersatu untuk membangun negara Islam? Subhanallah. Ya. Ini mustahil. Ini perkara yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Seorang yang ingin mencoba membangun negara Islam dengan pondasi yang bercampur-campur, dengan pondasi yang beragam-ragam akidahnya, ini mustahil. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Kalaupun ada, akan tidak lama kehancurannya itu barakallahu fikum. Berdirinya pun tidak akan lama. Barakallahu fikum. Nah, yang ada di dalam sejarah, ya, barakallahu fikum. Ya, sebuah daulah yang berdiri tegak dan mampu membuka banyak negeri menjadi negeri Islam adalah sebuah daulah, sebuah kekuasaan, sebuah negara, ya, yang pondasinya adalah satu akidah, satu manhaj, satu prinsip, yaitu prinsip di bawah kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu diawali oleh apa? Oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana Rasul memimpin negara ini? Mengawali membuka barakallahu fikum, mengawali beliau memiliki pasukan, ya, berawal dari Madinah. Lihatlah bagaimana Madinah, apakah Rasul alaihissalam barakallahu fikum tidak mau menyampaikan tauhid karena di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasrani, di sana ada kaum musyrikin. Tetap Nabi menyampaikan tauhid was sunnah agar mereka mau bergabung, mau bersatu di bawah prinsip tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dan prinsip ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam ya barulah mengumpulkan pasukan dengan menanamkan tauhid kepada para sahabatnya, kepada orang-orang Madinah ketika itu. Barakallahu fikum. Kemudian besar, makin besar, makin besar, akhirnya berhasil merebut kembali kota Mekah yang dulu beliau terusir darinya. Barakallahu fikum. Itu dengan apa? Apakah dengan barakallahu fikum? Nah, ya, di bawah pondasi yang bercampur-campur akidahnya, ya. Nah, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair misalnya. Yuk kita bergabung bersama, kita mendirikan negara Islam. Mustahil. Tidak mungkin. Tapi Nabi SAW berhasil membuka Mekah, membuka negeri-negeri yang lainnya. Demikian pula diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, dari kalangan para sahabat barakallahu fikum, mereka terus memegang wasiat Nabi SAW yaitu mendirikan fondasi terlebih dahulu, yaitu fondasi tauhid. Inilah persatuan. Mengajak bersatu dulu di bawah tauhid, di bawah sunnah Nabi SAW sebelum bergerak, sebelum merebut, sebelum membuka negeri-negeri barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ini terulang di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, berapa banyak negeri-negeri yang dibuka oleh ya, Umar bin Khattab, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diutus untuk berjihad di sana orang-orang yang akidahnya ya berbeda-beda? Barakallahu, tidak, semuanya dalam satu akidah, dalam satu keyakinan di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik, kita kembali kepada prinsip yang batil ini barakallahu fikum. Ya. Nah, anak daripada prinsip ini yang sangat halus sekarang aromanya, yang sebenarnya ini asalnya dari prinsip ini. Ini apa? Prinsip al-muwazanah. Prinsip al-muwazanah. Apa itu prinsip al-muwazanah? Maknanya tidak jauh berbeda. Yaitu apa? Barakallahu fikum. Ya. Yaitu saling menimbang. Ya. Dia juga punya kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi maksudnya jangan tahdir-tahdiran. Dia juga punya kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, lihat kebaikannya. Ini muwazanah. Ya. Ini pada dasarnya lahir daripada prinsip yang batil tadi. Ini anak ini diperhalus, dibuat dengan kemasan baru. Ya. Siapa tokohnya? Ya. Muhammad Zainal Abidin, ya, Surur. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin. Sehingga barakallahu fikum, ya, ada gelar ataupun julukan yang namanya Sururi. Ya. Di antara kenapa dia dijuluki Sururi? Kenapa? Ya, karena dia mengambil prinsip yang dibuat oleh tokoh ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ini berkedok seorang salafi padahal yang diadopsi adalah prinsip Ikhwanul Muslimin. Ya, prinsip muwazanah namanya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum, misalnya ada ya, kelompok JT misalnya. Ya, di mereka kan juga ada kebaikannya. Enggak boleh kita memperingati mereka dengan kebid'ahan mereka. Ya, barakallahu fikum. Jangan, biarkan mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka ada kebaikannya. Bayangkan bagaimana setiap hari mengetuk rumah-rumah untuk ajak sholat. Ya, barakallahu fikum. Naam, mereka khuruj ya untuk berdakwah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, maka ambil kebaikan yang ada pada diri mereka. Ya, barakallahu. Nah, ini. Ya. Barakallahu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya barakallahu fikum kita memperingati, meluruskan. Inilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW para sahabatnya ketika melihat kemungkaran, diluruskan, bukan dibiarkan dan ditutupi kemungkaran itu dengan kebaikan, bukan. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, misalnya ada saudara kita barakallahu fikum yang sedang bergelut ataupun sedang barakallahu fikum sibuk dengan apa? Dengan komunitas JT tadi misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini saudara kita, sampaikan. Ya. Barakallahu fikum. Oh, bukan mereka kan baik. Yang mengajak kita untuk sholat. Iya betul, tapi kamu diajarin enggak cara sholat itu seperti apa? Ya, diajari ilmunya enggak? Itu yang penting. Untuk apa engkau sholat? Barakallahu fikum, na'am. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kau tidak memahami ilmunya. Ya, sholatnya bagus. Tapi mereka tidak, barakallahu fikum, tidak, na'am, bertotalitas dalam ilmu. Hanya sekedar mengajak, ayo, sudah. Kemudian yang lebih parahnya lagi, seorang yang barakallahu fikum, na'am, ya, baru taubat misalnya, barakallahu fikum, dikasih panggung, dikasih mimbar, ya, barakallahu fikum. Ini kan bahaya, karena dia belum memiliki fondasi akidah yang bagus. Ya, bayangkan kalau, na'am, dia menyampaikan, saya dulu seperti ini bermaksiat, sehingga saya bertemu dengan kenapa saya bisa sadar? Karena ketika itu saya bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu disampaikan kepada umat. Ya. Dan ketika itu saya mendapatkan wasiat untuk menziarahi kuburan wali fulan dan saya meminta berkah di sana dan akhirnya saya mendapatkan hidayah tersebut. Bayangkan ini disampaikan kepada umat. Umat, berarti seperti ini jalannya. Bayangkan. Ya. Nah, ya. Ada waktunya, ada porsinya untuk dia menyampaikan ilmu yang sifatnya secara apa? Secara umum di majlis-majlis, di mimbar-mimbar barakallahu fikum. Nah, ya. Bayangkan kalau ini dilepas begitu saja, tidak dijaga, tidak di apa? Tidak dikontrol, tidak di barakallahu fikum, na'am, ya, difilter. Ya, sehingga mereka bisa mengeluarkan apapun yang dianggap mereka baik, semuanya dikeluarkan. Padahal belum tentu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sampaikan kebid'ahan, mereka sampaikan kesyirikan. Barakallahu fikum, bebas. Yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak menyinggung orang lain. Ini kan prinsipnya. Pada dasarnya prinsip, ahlul ahwa wal bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari prinsip ini, yaitu al-muwazana, ya ini sejatinya adalah kemasan baru dari prinsip najtami'u fi maktafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi maktalafna fi. Kita bersatu pada apa yang kita sepakati dan kita saling memberikan udur, memberikan toleransi kepada apa yang kita berselisih padanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza la syakka annahu kalamun batilun. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini ucapan yang batil. Ya, barakallahu. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fal wajibu an najtami'a 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Maka yang wajib kata beliau, ya, adalah kita bersatu di atas kitabullah, di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa nakhtalafna fi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Dan perkara-perkara yang kita berselisih padanya, kita kembalikan kepada kitabullah, kepada Al-Quran, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini yang wajib, yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Tatkala ataupun persatuan itu harus di bawah kitabullah dan di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada terjadi perselisihan, kembalikan, bukan memberi uzur, bukan. Tapi kembalikan untuk, ya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita bersatu. Di bawah satu kalimat, di bawah satu prinsip, di bawah satu akidah. Ya, barakallahu fikum. La ya'biru ba'duna ba'da. Dan tidak boleh sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lainnya. Wa nabqa 'ala al-ikhtilaf. Dan kita tetap berada pada perselisihan. bal naruddu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita kembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, enggak boleh kita memberikan uzur kepada sebagian ya yang lainnya berkaitan tentang masalah-masalah prinsip, masalah-masalah akidah, ataupun kita tetap berada pada perselisihan tersebut dengan memberikan toleransi tadi. Tidak boleh, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ma wafaqa al-haqqa akhadna bihi." Dan yang mencocoki kebenaran kita mengambilnya. Ya. "Wa ma wafaqa al-khata narji'u anhu." Dan ya, apa-apa yang mencocoki kesalahan, ya, kita rujuk, ya, barakallahu fikum, darinya barakallahu fikum. Nah, ini sifat muslim yang sejati. Ya. Nah, apabila itu kebenaran, maka kita terima dengan lapang dada. Apabila itu kebatilan, maka kita siap rujuk, siap kembali kepada al-haq barakallahu fikum. Nah, kembali kepada al-haq barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Hada huwa al-wajib 'alaina." Inilah yang wajib bagi kita. "Fala tabqa al-ummatu mukhtalifatan." Maka tidak pantas umat ini tetap dalam keadaan berselisih. "Wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa' 'ala ikhtilafi al-hadith ikhtilafu ummati rahmatun." Ya. Maka tidak pantas umat ini tetap berada pada keadaan yang berselisih. "Wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa'." Dan terkadang orang-orang yang mengajak kepada barakallahu fikum ilal baqa'i alal ikhtilaf, itu ketetapan ya tetap berada di atas perselisihan, ya barakallahu fikum, mereka berdalilkan dengan sebuah hadis. Nah, ini syubhat lagi. Ya, nah, oh, kita punya hadisnya kok. Ya, yaitu apa? Yaitu apabila kita berbeda pandangan dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip, sudah. Ya. Ya, kita memberikan uzur. Apa hadisnya? Kata mereka, ikhtilafu ummati rahmatun. Ya. Nah, perselisihan umatku itu adalah rahmah, katanya. Ya. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, "Wa hadza al-haditsu yurwa walakinahu laysa sahihan." Hadis ini memang diriwayatkan. Ya, namun hadis ini tidak sahih. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, hadis ini hadis yang tidak sahih. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmah, ini sekali lagi ini hadis yang tidak sahih. Maka tidak bisa kita beramal dengannya. Kenapa? Karena dari sisi matannya, dari sisi redaksi hadisnya sudah menyelisih Al-Qur'an, sudah menyelisih sunnah. Di antara cara ya membuktikan bahwasanya hadis itu ya mencocoki ataupun sahih ataupun bisa dibenarkan ataupun tidak, maka dilihat perawi hadisnya dan dilihat pula redaksi hadisnya, matan hadisnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini jelas dari matan hadisnya sangat menyelisih Al-Qur'an was sunnah. Ya, sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, "Al-ikhtilafu laysa rahmatan." Ya, perselisihan itu bukanlah rahmat. Al-ikhtilafu adabun. Perselisihan itu justru adab, bukan rahmat. Mana sisi pendalilannya? Qala ta'ala, "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Di surat Ali Imran ayat 105. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih." Ya, setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Ya. Setelah datang bukti yang jelas. Artinya apa? Enggak boleh ada perselisihan. Ya. Perselisihan itu adab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai alat persatuan. Ya. Bukan alat apa? Perpecahan, bukan. Tolak ukur persatuan adalah Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi alaihi salatu wasallam juga agar menjadi tolak ukur persatuan. Ya. Apa-apa yang mencocoki sunnah Nabi SAW, itulah persatuan, itulah arah persatuan. Apabila menyelisih Rasulullah SAW, itulah justru perselisihan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ini surat Ali Imran ayat ke-105, salah satu dalil yang apa? Yang membantah redaksi hadis tadi, yang melemahkan redaksi hadis tadi. Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan, perselisihan umatku itu rahmah. Itu terbantahkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu tidak mungkin, mustahil itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak mungkin berselisih dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian fal ikhtilafu yushattitul quluba wa yufarriqul umma. Dan perselisihan akan apa? Mencerai-beraikan hati, ya, dan memecah belah umat. Ini efek buruk perselisihan. Ya, bahwasanya perselisihan itu akan mencerai-beraikan hati. Ya, hati kita tidak mungkin bersatu. Kalau akidah kita berbeda-beda, bisakah kita bersatu dengan Syiah? Ya, barakallahu fikum. Syiah yang barakallahu fikum, na'am meyakini bahwa Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasannya Abu Bakar wa Umar finnar, ribaukah kita akan ucapan itu? Yang mengatakan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha sebagai seorang penzina, nah, tidak ridha. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini Ummul Mukminin. Sekarang kita coba untuk menyempitkan keadaan. Kira-kira dia ridha apabila ada dari keluarga kita, ya, misalnya barakallahu fikum sepupu kita yang mana dia meyakini bahwasanya, ya, barakallahu kita ini anak zina atau ibu kita penzina. Sepupu kita yang meyakini seperti itu, ridhalah kita, ikhlas menerima ucapan dia, prinsip dia, keyakinan dia. Bahkan mungkin kita akan menjauhi dari dia, berpisah dari dia, bahkan mentahdir, memperingati dia bahwa dia seorang pendusta, kadzabun asyir. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada. Lalu kenapa? Ya, untuk Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya. Ini melebihi ibu kita. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, posisinya melebihi ibu kita. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Dari sisi keutamaan, ya, beliau adalah penduduk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keilmuan, dari sisi amalan, dari sisi perjuangan dan seterusnya, beliau adalah sekali lagi ahlul jannah. Ridhakah kita mereka mensifati bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala adalah penzina? Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang menutup mata akan hal ini, barakallahu fikum, mereka lah orang-orang dari kalangan liberal. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau seandainya orang tua mereka yang digitukan, ya, subhanallah, saya yakin, yakin-yakinnya bahwa dia akan marah, akan membantah, akan tidak suka dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, maka jelas, tidak mungkin bersatu, pasti akan mencerai beraikan hati dan memecah belah umat. Apabila persatuan itu dibangun di atas prinsip tadi, ya, prinsip apa? Prinsip yang memberikan udzur kepada akidahnya masing-masing, barakallahu fik. Wala yumkinu linnas idza saru mukhtalifina ay tanasaru wa ta'awanu abada. Ya, dan tidak mungkin bagi manusia apabila mereka berselisih, ya, mereka itu bisa saling apa? Saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu, tidak akan mungkin abadan, selamanya tidak akan mungkin. Ya, barakallahu fikum. Tidak akan mungkin, barakallahu fikum. Ya, kita tidak akan mungkin, barakallahu fikum, bisa saling tolong menolong. Ya, dengan orang Syiah, dengan orang Kuburiyun, Walaupun hari ini misalnya wah, mungkin kita mendengar, wah tapi bisa Ustaz. Ada peristiwa yang fenomenal ya, yang bisa mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang begitu banyak ya, dalam sebuah aksi yang besar. Ya, insya Allah kita sudah paham semua aksi apa ini. Mengumpulkan barakallahu fikum na'am ikhwanul muslimin, mengumpulkan sufiyah, mengumpulkan harakiyin, mengumpulkan barakallahu fikum HTI, mengumpulkan semua firqa-firqa, semua kumpul bersatu di sebuah ya, di satu naungan. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu bisa Ustaz. Wallahi wabillahi watallahi. Demi Allah, itu hanya persatuan dusta, hanya saat itu. Lihat, nanti apabila negara sudah mereka kuasai, mereka raih, siapa mau jadi pemimpin? Semua ingin jadi pemimpin. Barakallahu fikum. Nah, hari ini kalaupun ada yang didukung-dukungkan, ya, oh ini, imam besar, ini yang akan jadi pemimpin kita. Gak akan lama bertahan. Ya. Nah, gak akan lama itu bertahan. Barakallahu fikum. Nah, kepemimpinan selama pondasinya tidak di atas tauhid wa sunnah, wallahi tidak akan lama apabila itu pun mampu bertahan. Dan ini sudah pernah terjadi, sering terjadi. Bagaimana Afghanistan hari ini barakallahu fikum, ataupun sebelumnya. Semua dulu berjuang untuk Afghanistan. Semua berjuang untuk Afghanistan dahulu. Barakallahu fikum. Nah, ya, semua ada di medan Afghanistan dahulu. Semua firqa. Jamaah Tabligh ada di sana. Sufiyah ada di sana. Ikhwanul Muslimin ada di sana. Barakallahu fikum. Nah, semua firqah ada di sana. Barakallahu fikum. Namun ketika melihat satu kelompok, yaitu kelompok Salafi, ya, yang dipimpin oleh Syekh Jamil Rahman, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, barakallahu fikum. Ya. Beliau orang asli Afghanistan. Beliau orang asli di situ. Beliau bukan orang yang barakallahu fikum memberontak, tidak. Beliau hanya ya, na'am melindungi daerahnya. Kalau tidak salah namanya Kunar. Ya. Itu. Bagus sekali kepemimpinan beliau. Akhirnya mulai ada saling iri. Ya. Apa beliau sibukkan mengajarkan tauhid, bertahan, menyerang, melawan penjajah dengan menanamkan tauhid kepada kaum muslimin, bahkan barakallahu fikum na'am penuntut-penuntut ilmu dari Arab Saudi, Jami'ah Islamiyah sebagai seperti Syekh Arabi bin Hadi hafizahullah taala, beliau juga ikut ketika liburan, bukan pelesiran tapi jihad. Ya, di Afghanistan itu liburannya beliau. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Apapun posisinya, apa di medan langsung ataupun beliau termasuk dai yang menyampaikan tauhid, akhirnya ini dilirik oleh Ikhwanul Muslimin. Ah, ini enggak bisa, ini akan memecah belah menurut mereka. Kenapa? Karena ada di medan-medan jihad yang lainnya, ya di medan-medan tempur yang lainnya, satu beribadah kepada wali fulan kuburiyun, yang satu sibuk dengan apa? Oh, kita harus mengayomi ini dan itu. Enggak boleh seperti ini. Akhirnya ya barakallahu fikum. Naam, Syekh pun rahimahullahu taala dibunuh oleh sesama kaum muslimin. Dibunuh oleh salah satu kelompok topok kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena gaya beliau dalam berjihad, yaitu apa? Menanamkan tauhid ya sebelum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalnya beliau bukan karena musuh, justru karena di dalam sendiri. Dirusak dari dalam sendiri, dari kaum muslimin sendiri. Barakallahu fikum. Nah, dan nantinya siapa yang memimpin sekarang ini? Semuanya ingin memimpin. Jamaah Tabligh ingin memimpin. Sufiyah ingin memimpin. Ya, Syiah ingin memimpin. Ikhwanul Muslimin ingin memimpin. Semua ingin memimpin. Semua ingin jadi pemimpin. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka, ya, yang namanya akidah, keyakinan itu pasti ingin ditonjolkan, ingin ditancapkan sebagai pondasi bagi mereka. Maka kata Syekh, enggak mungkin akan bisa bertahun selama mereka tidak bersatu dalam satu akidah. Tidak akan mungkin bersatu, mustahil. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ya, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, inilah yang harus kita waspadai barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau hadzalah Allah taala innama yata'awanuna idza istama'u wa i'tasamu bihablillah jami'a. Hanyalah mereka bisa saling membantu ya, apabila mereka bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa hadha huwa allazi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadi wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam, faqal innallaha yarda lakum talathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha bagi kalian terhadap tiga perkara. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasalam, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, keridhaan Allah terhadap ini. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian saling menasihati orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin bagi kalian barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi salatu yardaha Allahu lana, inilah tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita apabila kita mengamalkan tiga perkara ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, memperingatkan umat daripada kesyirikan, dan berpegang teguh bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan melarang daripada perpecahan, dan saling menasehati kepada orang-orang yang memimpin kita barakallahu fikum. Wa syahid minha, dan yang menjadi inti daripada tiga perkara tadi adalah sabda Nabi alaihi wasallam, qauluhu wa anta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah barakallahu fikum. Wa laisa ma'na hadha, dan bukanlah makna daripada hadis ini, annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarruqun, dan ya tidak bahwasanya tidak didapati perselisihan atau perpecahan, tidak ada. Perselisih bukan maksudnya, oh berarti hadis ini maksudnya sama sekali enggak ada perselisihan dan sama sekali tidak ada perselisihan dan perpecahan di antara manusia, bukan. Maksud hadis ini adalah apa? Justru ketika ada perselisihan, perselisihan itu pasti ada. Tapi kembalilah kepada Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Nah, inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yang pada intinya barakallahu fikum, ada syubhat-syubhat yang membelokkan arah kalimat makna persatuan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, maka sekali lagi bantahannya juga pun sangat mudah barakallahu fikum, sekali lagi baik dari sisi pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah, dan dari peristiwa sejarah juga membantah prinsip-prinsip yang batil tadi barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.